Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أخواني في الدين أعزكم الله نواصل درسنا ووصلنا إلى الحديث 49 بعد 100 49 بعد 100 صح؟ نعم ما زلنا في الباب فضل من مات له الولد. Masih kita pada bab keutamaan seorang yang kehilangan anaknya. Artinya kalau dia sabar mendapatkan keutamaan. Qala al-Imam al-Bukhari al-Adab al-Mufrad qala hadatsana Harami ibn Hafs وموسى ابن اسماعيل قال keduanya berkata حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو ابن عامر الأنصاري قال حدثني أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم قلت واثنان واثنان قال واثنان. Disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Bukhari rahimahullah sampai kepada Ummu Sulaim. Kata beliau, aku waktu itu berada di tempat Nabi SAW per satu hari. Maka Nabi bersabda, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, tidaklah dua orang muslim meninggal baginya anaknya atau tiga anaknya kecuali dia dijamin akan dimasukkan ke dalam jannah dengan fadilah dan rahmatnya kepada mereka. Qultu, saya katakan kata Ummu Sulaim, wasnani, bagaimana kalau dua? Qala wasnani, juga dua. Disebutkan muslimaini dengan musanna Karena biasanya yang kehilangan anaknya adalah bapak dan ibunya. Biasanya yang paling merasa kehilangan adalah orang tuanya. Dan orang tuanya tentunya bapaknya dan ibunya. Maka dikatakan ma min muslimaini yamutu lahumu thalathatu aulad. Tidaklah dua orang muslim kehilangan tiga anaknya, yakni wafat, kecuali adkhalahumallahu jannah, kecuali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan fadilah dan rahmatnya kepada mereka. Karena disebut tiga, maka muslim bertanya, bagaimana kalau dua? Qala wasnani, juga dua. Hadisnya disebutkan sahih. Adapun fiqihnya, fihi isyarah lil walidaini bidukhulil jannah. Hadis ini mengisyaratkan bagi kedua orang tua, bapak dan ibu, akan dijamin dengan surga dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya kalau dia kehilangan tiga anaknya atau dua anaknya. Bisyarat, dengan syarat. Apa syaratnya? Sabar. Kalau tidak sabar, la yu'tabar. Kalau tidak sabar, enggak dianggap. Karena justru di sini, keutamaannya adalah keutamaan seorang yang kehilangan anaknya, kemudian sabar. Ihtisab. Ihtisab mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, qala haddatsana Aliyun, qala haddatsana Mu'tamir, qala qara'tu 'ala al-Fudail an Abi Hurairah أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة ابن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة قال ما لك ما لك من الولد يا أبا ذر قال ألا أحدثك قلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Dzar, dikatakan oleh Sa'sa'ah ibn Muawiyah menyampaikan kepada wasit, kepada Al-Hasan, bahwa beliau laqiya Abu Dzar, bertemu dengan Abu Dzar mutawashihan qirbatan, dalam keadaan menyelempangkan tempat air. Tempat air dari kulit, ya, kerbah, tempat air dari kulit. Qala, dia berkata, ma laka minal waladi ya Abu Dzar, apakah engkau tidak memiliki anak wahai Abu Dzar? Artinya dia mengangkat sendiri tempat airnya. Maka ditanya, ma laka minal waladi ya Abu Dzar, apakah engkau tidak ada anak? Okay, nyuruh, kenapa enggak nyuruh anakmu begitu? Qala Abu Dzar malah membalasnya dengan menyampaikan hadis. Qala ala uhadditsuka, maukah engkau aku sampaikan hadis? Dan mereka di masa itu justru paling senang dan paling merasa diberi sesuatu yang sangat berharga kalau diberi hadis, ilmu dari Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Sa'sa'ah ibn Muawiyah, bala, tentu aku mau. Maka disampaikan oleh Abu Dzar, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ma muslim, ma min muslimin yamutu lahu thalathatun. Tidaklah seorang muslim meninggal baginya tiga orang anak, yang lam yablughul hinsa, yang belum mencapai dewasa. Al-hinz, sesungguhnya makna aslinya adalah dosa. Hinz artinya dosa, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, hinsil azim. Hinsil azim artinya dosa besar. Tetapi kenapa dikatakan dewasa di sini? Lam yablughul hins artinya belum mencapai dosa. Artinya belum dihitung. Belum baligh. Belum dianggap amalan-amalannya. Sehingga sering dipakai dengan makna lam yablughul hinsa adalah lam yablugh al-kibar. Belum mencapai kedewasaan. Siapa yang kehilangan tiga anaknya wafat dalam keadaan masih kecil, belum dewasa, illa adkhalahu Allahul jannah, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Demikian potongan hadis pertama. Sama seperti yang terkandung dalam hadis Ummu Sulaim. Wa kilahuma sahih. Dan kedua-duanya hadis ini sahih. Wama min rajulin. Potongan yang kedua. Wama min rajulin a'taqa musliman. Tidaklah seseorang memerdekakan seorang budak. Illa ja'alallah. Kecuali Allah akan menjadikan baginya. Azza wa jal. Allah azza wa jal akan menjadikan. Kulla idwin minhu. Akan dijadikan setiap anggota badannya. Adalah fikakahu. Pelepas atau penyelamat. Bagi setiap anggota badan dia. Al-khalas atau fikak, maknanya yang menyelamatkan atau yang menghindarkan dari azab. Ayib. Kullu udwin, maknanya setiap anggota tubuhnya. Tangannya menyebabkan tangan kamu selamat dari api neraka. Kakinya menyelamatkan kaki kamu dari api neraka. Kepalanya menyelamatkan kepalamu dari api neraka. Ila akhirnya. Itu makna kullu udwin minhu. Setiap anggota badan si budak tadi. Dalam keadaan dia menyelamatkan anggota badanmu. Kalau engkau merdekakan dia. Fiqhul hadis. Ma yusafana min hadal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Pertama, al-fadl was-sawab, keutamaan dan pahala yang dijanjikan untuk orang yang kehilangan anaknya adalah anak yang masih kecil. Bukan anak yang sudah dewasa. Kalau sudah dewasa tidak ada lagi dikatakan dengan anak. Li'anna syafaqah 'alaihi a'zam wa ashadd wa rahmah lahu awfar. Mengapa demikian? Karena kasih sayang kepada anak yang kecil itu lebih besar. Wa asyad, lebih dahsyat. Wa rahmah lahu awfar. Dan rahmat baginya lebih banyak. Namanya orang tua, lebih menyayangi anak yang lebih kecil. Walaupun sama-sama orang tua akan sedih kehilangan anaknya, yang dewasa maupun yang kecil, tetapi akan lebih sedih kalau anak itu sedang lucu-lucunya. Anak itu sedang, masya Allah, ya, sedang betul-betul menyenangkan hatinya. Qurratu ain. Ya. Kalau anak yang sudah nakal, bahkan ada yang diusir. Iya kan? Meninggal, innalillah, sedih. Tapi tidak seperti sedih yang tadi. Yang bayi tadi. Ini barakallahu fikum. Sehingga keutamaan tadi. Disebutkan dengan hadis ini. Lafzan. Dengan lafadznya. Lam yablughul hinsa. Sebelum mencapai kedewasaan. Masih kanak-kanak. Itu alasan pertama. Bahwasanya anak yang sudah dewasa. Biasanya anak yang lebih kecil. Biasanya lebih disayang. Atau lebih berkait dengan hati. Baik. Apa alasan kedua? Alasan kedua. Anak yang sudah dewasa. Sudah mandiri biasanya. Bahkan seringkali sudah hidup sendiri, di rumah sendiri, bersama istrinya sendiri. Ini juga menjadikan perbedaan. Kehilangan dengan tidak kehilangan hampir sama, sebab terpisah jauh. Sudah berdiri sendiri. Enam. Sehingga yang seringkali merasa kehilangan adalah anak yang masih kecil. Maka dalam hadis ini disebutkan keutamaannya sama dengan hadis yang sebelumnya. Bahwa siapa yang kehilangan tiga anaknya, maka dia akan dijamin dengan jannah kalau dia sabar. tetapi ada ziyadatu ilmin, ada tambahan keilmuan. Apa itu? Lam yablughul hil. Catatannya, anak-anak yang belum mencapai dewasa. Yang kedua, istafadna aydan min hadzal hadis dalil ala anna hadzal ajr mukhtass biman a'taqa imra'an musliman fala ajra lil kafiri fi 'itqihi. Ada faedah lain pada masalah memerdekakan budak. Di sini ada dalil bahwa memerdekakan budak itu memiliki keutamaan. Tetapi yang memiliki keutamaan itu kalau memerdekakan budak muslim. Sebab orang yang kafir atau budak yang kafir lebih baik dia dalam keadaan budak. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena sudah kita ketahui keadaan mereka. Mereka lebih aman kalau dalam keadaan dia dipimpin, diatur. Hanya saja tetap perintahnya untuk memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin, dan memberi makan tawanan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَمَ لَحُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Asir, tawanan. Tentunya tawanan itu orang-orang kafir. Dan itu adalah hukumnya sama seperti budak. Maka dia dalam keadaan disuruh untuk diberi makan dengan baik, diperlakukan dengan baik. Hanya saja statusnya tetap dia di bawah kepemilikan seorang muslim. Oleh keutamaan yang disebutkan tadi, kalau memerdekakan budak yang musliman, illa ja'alallahu azza wa jal kulla udwin minhu fikakahu likulli udwin. Bahwa faedahnya mukhtas biman a'taqa imra'an musliman fala ajra lil kafir fi 'itqihi. Yang ketiga, kita dapatkan pula dari hadis ini, fihi dalil ala anna al-'itqa min al-qurbil mujibah lis-salamah min an-nahr wa anna 'itqa adh-dhikr aw dhakar afdal min 'itqi al-untha. Padanya juga ada dalil memerdekakan anna al-'itqa min al-qurbil mujibah lis-salamah, mendekatkan seseorang kepada keselamatan dari api neraka. Salamah minan nar. Wa da'itqa dzakar, dan bahwasanya memerdekakan budak laki-laki lebih afdal daripada memerdekakan budak perempuan. Karena yang dihitung a'dha'ihi. Sedangkan a'dha'nya laki-laki lebih tinggi daripada a'dha' perempuan. Anggota badan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Wa fi qawlihi, dan juga kita dapatkan faedah pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataqallahu bi kulli 'udwin 'udwan minhu. Allah akan memerdekakan pada setiap anggota badannya, setiap anggota badannya. Artinya, anggota badan si budak tadi akan memerdekakan anggota badan orang yang memerdekakan. Saya ulangi, anggota badan si budak tadi yang dimerdekakan akan menyelamatkan dari api neraka anggota badan si orang yang memerdekakan. Ini isyarah ila annahu yanbaghi an la yakuna fi raqabati nuqsan. Ini isyarat bahwa kalau dia memerdekakan budak, merdekakanlah yang masih utuh anggota badannya. Karena dihitungnya per anggota badan. Subhanallah. Ucapan Rasulullah SAW sangat jeli, sangat rinci. Sepintas kayaknya biasa saja mengatakan siapa yang memerdekakan akan selamat. Tapi Nabi tidak menyatakan siapa yang memerdekakan budak, maka dia akan diselamatkan seperti dia menyelamatkan dia. Enggak begitu. Tapi bahasanya anggota badan, setiap satu anggota badan akan menyelamatkan anggota badanmu. Apa yang terpikir? Berarti kalau tangannya kurang satu, tangan kita ada satu yang belum diselamatkan. Kan begitu? Dan itu benar. Memang itu maksudnya. Kenapa ke sana? Karena barakallahu fikum, budak itu harganya akan murah kalau dia cacat. Jadi jangan berpikir saya ingin memberikan budak, tapi saya cari yang murah aja, yang sudah nggak ada kakinya, sudah nggak ada tangannya, saya beli murah, saya merdekakan. Ya dapat keutamaan. Tetapi kurang. Kenapa? Karena Nabi menyatakan setiap anggota badan dia akan memerdekakan atau membebaskan anggota badanmu dari api neraka. Kalau nggak ada tangannya satu, berarti kamu cuma satu tangan yang selamat. Yang satu tidak selamat atau terancam. Demikian pula yang kakinya nggak ada satu, maka akan kakimu yang satu terselamatkan, yang satu tidak terselamatkan. Ini barakallahu fikum. Hikmah dari ucapan Rasulullah SAW bahwa setiap anggota badan si budak yang dimerdekakan akan menyelamatkan anggota badan orang yang memerdekakannya. Apa faedahnya? Faedahnya annahu yanbaghi alla yakuna fir raqabati nuqsan. Faedahnya hendaklah kalau memerdekakan budak yang utuh anggota badannya. Liasul isti'ab al-jasad kullah, agar lengkap seluruh anggota badannya, menyebabkan anggota badanmu terbebaskan dari api neraka. Sehingga tentunya sebagaimana orang yang sedekah dengan ikhlas sedikit ya dapat sekian, lebih banyak ya lebih besar jika sama-sama ikhlas. Demikian pula memerdekakan budak yang murah, yang gak ada kakinya, gak ada tangannya, maka tentunya nilainya sekian. Sedangkan yang memerdekakan yang utuh, bahkan badannya kuat, harganya mahal, tapi dia beli dan dia merdekakan, maka mendapatkan keutamaan lebih besar. Bagaimana kalau yang sakit-sakitan, yang si pemiliknya jual murah, obral. Kenapa? Dia berpikir ini kalau enggak besok lusa mati dia. Ya tentunya sama saja, senilai dengan itulah kamu akan mendapatkan sesuatu. Qulina azakumullah, kalau engkau memerdekakan budak yang sempurna, yang sehat, yang kuat muslim, maka dia akan pendapatkan darimu atau dari sebab kamu dia bisa hidup merdeka sekian lama. Apakah kamu tidak mendapatkan jariahnya? Dia beramal soleh lebih sempurna, dia sholat lebih sempurna, dia beramal dengan sekian ibadah-ibadah lebih sempurna karena dia sudah tidak lagi budak. Semuanya dengan sebab kamu merdekakan dia. Maka keutamaan memerdekakan budak adalah lebih utama kalau yang lebih sempurna, tidak cacat. Lebih utama kalau lebih sempurna, lebih sehat dalam keadaan dia bisa mengerjakan ibadah lebih sempurna. Nah, ini isyarat barakallahu fikum dari ucapan Nabi, a'taqallahu bikulli 'udwin 'udwan minhu. Itu adalah isyarat dari Nabi. Allah akan melepaskan atau memerdekakan atau akan membebaskan anggota badanmu, setiap satu anggota badanmu dengan anggota badan dia. Anggota badan budak yang dimerdekakan. Hadis berikutnya. Qala rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Abil Aswad. Qala haddatsana Zakaria ibn Ammarah al-Ansari. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Suhaib. An Anas ibn Malik. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. Disebutkan dengan sanadnya sampai pada Anas bin Malik. Berarti di hadal bab, dalam bab ini kita mendapatkan hadis dari berapa sahabat? Dari Anas bin Malik, dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Jadi siapa lagi? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ada lagi? Sama isinya hadisnya? Wasnani qultu na'am wal fasnani. Man Jabir Ibn Abdullah. Sahih atau dhaif? Alhamdulillah sahih semua. Paling sedikit hasan. Dari Jabir Ibn Abdullah hasan. Masyaallah. Berarti hadis ini diriwayatkan dari sekian sahabat. Atau kita enggak bicara hadis karena hadis nanti lafaznya berbeda-beda, tidak dikatakan satu hadis. Dalam bab ini bahasanya harus tepat. Fi hadzal bab rawa an iddat sahabah. Dalam bab ini diriwayatkan sekian hadis dari sekian sahabat. Di antaranya dari Jabir bin Abdullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, dari Abu Dzar dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Babun man mata lahu siqtun. Bab berikutnya bab tentang as-siqtu, meninggal di kandungan, apa namanya itu, keguguran. Bab man mata lahu siqt. Bab siapa yang kematian anaknya dalam keadaan masih di perutnya. Tapi hadisnya baik, orang tidak yang sahih. Baik, hadis yang pertama. Haddatsana Ishaq ibn Yazid qala haddatsana Shadaqah ibn Khalid qala haddatsani Yazid ibn Abi Maryam an ummihi an Sahal ibn Hanbalah atau Hanbaliyah wa kana la yulad lahu, dan beliau tidak mendapatkan anak. Faqala la an yuladu li fil Islam waladun siqtun fahtasibuhu ahabu ilayya min an yakuna lid-dunya jami'an wa ma fiha. Wa kana ibn al-Hanbaliyah mimman bai'a tahta syajarah. Disebutkan oleh Sahal ibn Hanbaliyah dalam keadaan dia tidak punya anak, maka dia berkata sangat inginnya, sungguh an yuladu li fil Islami waladun suqtun fahtasibuhu ahabbu ilayya. Kalau saja aku punya anak kemudian meninggal keguguran sekalipun, kemudian aku mengharapkan pahalanya dari situ, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Wa jami'u ma fiha. Sangat inginnya punya anak walaupun kemudian keguguran. Kenapa? Ihtisab. Mengharapkan hisab, mengharapkan pahala. Artinya beliau mendengar hadis-hadis tentang siapa yang meninggal baginya seorang anak, maka keutamanya begini-begini. Maka dia tidak punya anak sama sekali, menyatakan sungguh kalau aku punya anak keguguran, meninggal di perut sekalipun, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Inna khulilina azakumullah. Kenapa demikian? Karena ihtisaban, mengharapkan pahala. Aku ingin pahala sebesar mereka-mereka yang kehilangan anaknya. Tetapi hadis ini yang pertama dhaiful isnad. Di dalamnya ada Yazid ibn Abi Maryam dan juga ibunya. Majhulani, kedua-duanya majhul. Kita masuk pada hadis yang kedua dalam bab ini dan merupakan hadis yang ke-153 kalau dihitung dari awal kitab. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mash an Ibrahim at-Taymi an al-Harits ibn Suwaid an Abdullah qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum mal warithihi ahabbu ilayhi min malih. Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi. Faqala Rasulullah sallam i'lamu annahu laysa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi. Maluka ma qaddamta Wa mal warithika ma akharta. Enggak berkaitan dengan bab. Disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Salam, dia berkata menyampaikan kepada kami Abu Muawiyah, dia berkata menyampaikan kepada kami Al-Amash, dari Ibrahim Al-Taymi, dari Haris ibn Suwaid, dari Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, bersabda Rasulullah SAW, ayyukum mal warithihi ahbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada harta dia sendiri? Perhatikan pertanyaannya. Ayyukum, siapa di antara kalian yang mal warithi, yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada harta dia sendiri? Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali hartanya sendiri yang dia sukai daripada harta ahli warisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, i'lamu, ketahuilah, adahu laisa minkum ahadun, bahwa tidak ada di antara kalian satu orang pun kecuali harta ahli warisnya lebih dia sukai kepadanya, lebih dia cintai daripada harta dia sendiri. Mengapa demikian? Maluka maqaddamta, hartamu adalah yang kamu pakai. Wa mal warithik, harta ahli warismu adalah yang kamu tinggalkan. Kamu punya harta, kamu pakai, sampai tinggal sekian, kamu mati. Yang ditinggal ini punya siapa? Hah? Ahli waris. Yang ditinggal ini punya ahli waris. Yang kamu pakai itulah punya kamu. Maka ini maluhu huwa, ini malu warisi. Iya kan? Mana yang kalian sukai? Harta kamu atau harta yang kamu tinggalkan? Hah? Diukur dengan apa dulu? Dengan dunia atau dengan akhirat? Yang kamu pakai habis, tidak ada nilainya. Tapi yang kamu tinggalkan akan tercatat sebagai amalanmu, sebagai sedekah darimu. Sekarang satu lagi, kamu masih hidup. Yang ini kamu makan. Itu harta siapa? Hartamu. Yang ini kamu berikan sedekah. Harta siapa itu? Bukan harta kamu, harta ahli warismu, artinya orang yang diwarisi, diberikan kepadanya. Mana lebih kamu sukai? Yang dimakan habis, sedekah terus sampai hari kiamat akan ada, nggak akan hilang. Apa yang kita sampaikan kemarin malam atau beberapa hari yang lalu? Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Kullun yabqa illa hadza. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ma baqiya illa hadza. Enggak tersisa kecuali ini. Jadi ketika Rasulullah SAW meminta untuk membagikan dagingnya, sembelih dan bagikan dagingnya kepada kaum muslimin, pada fuqara al-masakin. Dibagi semua. Rasulullah SAW datang, sudah dibagikan. Sudah ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Fama baqiya illa hadza. Kata Aisyah, tidak tersisa kecuali ini. Sedikit yang mau dimakan oleh kita, tidak tersisa kecuali ini. Nabi menjawab, kullun yabqa, ya Aisyah, semuanya tersisa. Semuanya tersisa. Illa hadza. Daging yang tersisa tadi yang dimakan oleh keluarga dikatakan fama baqiya illa hadza, tidak tersisa kecuali ini yang buat kita. Kata Nabi, semuanya yabqa illa hadza. Semuanya tersisa. Jadi sudah kunut tadi, semuanya yabqa. Yabqa maknanya apa? Kekal. Baqa. Yabqa. Kullun yabqa illa hadza, kecuali ini dimakan habis. Mana yang kamu sukai? Yang hilang atau yang yabqa ila yaumil qiyamah? Hah? Yabqa. Berarti ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min malih? Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Kan kita semua akan angkat tangan. Iya kan? Tetapi kalau membahasnya dari sisi dunia, ya, semua orang senang hartanya sendiri daripada orang lain. Kata Nabi SAW bahwasanya setiap orang akan suka dengan harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Hartanya sendiri habis. Yang dipakai itu hartamu. Tapi yang kau akharta itu yang akan terus. Baik, apa kaitannya dengan masalah as-siqtu? Hah? Sepertinya enggak ada kaitannya. Kecuali kalau kita anggap as-siqt sebagai harta. Kalau dia anakmu, akan membantumu. Iya kan? Membantu pekerjaanmu. Bisa memberikan keuntungan bagimu malah. Bisa disuruh ini, disuruh itu. Tapi ini lahir mati. Kamu gak manfaatkan apa-apa. Tapi itu, yabqa. Nah. Kembali kepada kitab. Fiqh hadisnya pun di sini tidak disinggung masalah siqt. Fiqh hadisnya disinggung hanya masalah anjuran untuk menggunakan hartamu di jalan Allah supaya yabqa. Supaya menjadi waris nantinya. Akan terus tinggal sampai hari kiamat. Al-hathu ala taqdimi ma yumkin taqdimuh. Hadis ini menganjurkan agar kita memakai harta kita di jalan-jalan kurbah, di jalan-jalan pahala, di jalan-jalan bir, agar bisa bermanfaat nanti di akhirat. Agar terus kekal ila yaumil qiyamah. Hadis berikutnya. Qala wa qala Rasulullah SAW. Ma ta'udduna fikum ar-ruqub. Qalu ar-ruqub alladhi la yuladu lahu. قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. Kemudian Nabi berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang kalian anggap di tengah-tengah kalian yang disebut dengan rukub, menurut kalian orang seperti apa rukub? Qala alladhi la ya'ishu lahu walad, orang yang tidak punya keturunan. Kata mereka, ya Rasulullah, ar-ruqub alladhi lam yuqaddim, dikatakan ar-ruqub alladhi la yuladu lahu, orang yang tidak punya anak mandul. Dan Nabi menanyakan, menurut kalian siapa yang mandul itu? Yang tidak punya anak. Kata Nabi, bukan. Yang mandul adalah alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a, orang yang tidak memberikan dengan anaknya sedikit pun. Khairul bin a'azakumullah, apa maknanya? Kita lihat maknanya. Makna hadis. Innakum ta'taqiduna anna ar-ruqubal mahzun huwal musab bi mauti auladihi. Kalian menganggap bahwa seorang yang rukub, yang sedih, kematian anaknya atau tidak punya keturunan, keturunannya mati semua. Itu yang kalian anggap. Walaysa huwa kadzalika syar'an. Secara syar'i bukan itu ar-ruqub. Bal ar-ruqub alladzi lam yutawaffa ahadun min auladihi fi hayatihi fayahtasibuhu wa yuktab lahu thawabu musibatihi wa sabrihi alayh. Ruqub yang sedih, yang kehilangan anaknya atau yang seperti orang kehilangan anaknya adalah orang yang lam yutawaffa ahadun min auladihi fi hayatihi fayahtasibuhu. Orang yang dalam keadaan tidak kehilangan anaknya sehingga tidak ihtisab, tidak mendapatkan pahala, wa yuktab lahu thawabu musibatihi sehingga tidak dijawab, tidak dicatat pahalanya dan sabarnya. Itu ruqub. Lam yutawaffa ahadun min auladihi. Justru orang yang tidak kematian anaknya, maka dia tidak mendapatkan pahala besar ketika dia sabar. Lebih jelas lagi, kalau dia benar-benar kehilangan anaknya, tapi gak sabar, dua-duanya gak dapat. Anaknya juga gak dapat. Sabarnya juga gak dapat. Padahal dikatakan ruqub adalah orang yang tidak mendapatkan pahala besar dengan kesabaran ketika kehilangan anaknya. Jadi justru orang yang kehilangan anaknya kemudian sabar, ini orang yang mendapatkan keutamaan besar. Qul inna a'azakum Allah, hadis sahih dalam al-birri was-silah. Hadis berikutnya, kalau Rasulullah SAW, ma ta'udduna fikum as-sura'ah. Siapa yang kalian anggap sebagai as-sura'ah? Sura'ah itu orang yang pandai berkelahi. Qala huwa alladhi tasra'uhu ar-rijal. Sura'ah adalah orang yang tidak terkalahkan oleh siapapun dari laki-laki. Setiap berantem menangan, menang terus. Kata Nabi, bukan. Orang yang kuat, yang jagoan. Walakin as-sur'ah alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Khamilna 'azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meluruskan keadaan-keadaan. Meluruskan pemahaman-pemahaman awam atau pemahaman-pemahaman umum di masyarakat. Kasihan si fulan. Kehilangan anaknya. Meninggal kemarin. Kata Nabi, kalian tahu? Yang kasihan itu adalah yang tidak mendapatkan pahala ihtisab, pahala sabar ketika kehilangan anaknya. Itu yang kasihan. Kalau dia kehilangan anaknya kemudian sabar, itu Masya Allah mendapatkan keutamaan yang besar. Justru yang kasihan adalah mereka yang tidak memiliki kesabaran atau yang ketika ditimpa musibah tidak sabar. Atau yang tidak mendapatkan kesempatan untuk sabar itu tadi. Itu yang kasihan. Yang ruqub. Yang kedua, pemahaman tentang surah. Ini orang hebat, kuat, jagoan, gak terkalahkan. Sebentar, kata Nabi. Menurut kalian, kayak apa orang yang kuat itu? Orang yang kuat, orang yang menangan. Kalau berkelahi, kata Nabi, bukan. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Adapun orang yang ketika marah, gak bisa menguasai diri. Ngamuk, gak karuan, emosi, merusak segala-gala. Bahkan melampaui batas, memukul lawannya habis. Padahal kesalahannya masalah kecil, masalah sepele. Idza khasama fajara, itu bukan orang kuat, orang lemah. Kenapa lemah? Tidak bisa menahan hawa nafsu. Mengapa lemah? Karena tidak bisa menahan diri. Kata Nabi, as-sura'ah adalah seorang yang yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang bisa menahan diri ketika marah. Sudah jengkel, dia tahan dirinya. Sabarkan dirinya. dia sabarkan diri. Itu orang yang kuat. Baik, kira-kira bentuknya orang yang kuat seperti apa? Badannya kuat, sterek, begini? Belum tentu. Ada orang yang badannya besar tinggi, tapi lemah. Kenapa? Gak bisa menahan dirinya ketika marah. Tetapi ada seorang yang badannya biasa saja, kurus, tetapi dia bisa menahan dirinya, maka dia orang yang kuat. Bisa menahan dirinya ketika marah. Hadirin azakumullah, paling gampang untuk dilawan dan dikalahkan itu adalah orang yang tidak bisa menahan diri. Hati-hati itu. Jangan dikira orang yang pemarah itu kuat, hebat, salah. Orang yang pemarah, orang yang emosional, itu orang yang lemah. Dan lawannya akan bisa mengalahkan dia dengan mudah. Kenapa? Pemarah, mudah. Mudah diatur, mudah dijebak, mudah dikalahkan. Tetapi kalau dia sabar, melihat ini apa akibatnya, ini apa akibatnya, ini apa akibatnya. Kalau begini, apa untungnya, apa ruginya. Kalau gini, apa maslahatnya, apa mudaratnya. Orang seperti ini, orang kuat. Di samping memang bisa menahan diri, sudah kuat. Bisa menahan diri itu sudah kuat. Plus, dia orang kuat karena gak akan bisa dijebak. Dijebak supaya marah, supaya begini, supaya terjebak. Tidak bisa. Kenapa? Dia berpikir. Gak langsung marah, berpikir juga. Kalau saya marah, apa akibatnya? Oh, bahaya. Enggak. Ini akibatnya lebih jelek daripada keuntungannya. Enggak bisa ditipu, enggak bisa dijebak. Barakallahu fikum. Tayyib, ma ta'uduna fikum usura'ah. As-sura'ah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ma ta'uduna fikum ar-ruqub. Ar-ruqub alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Bab husnul milkah. Oh, habis waktu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah. Bisa terjadi. Karena tawanan perang itu dianggap sebagai budak. Tawanan perang itu bukan dianggap, dihukumi seperti hukum budak. Maka hukum-hukum budak itu, perbudakan akan berlaku pada tawanan tadi. Dibagi oleh pimpinan perangnya bahwa ini punya kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Kamu pelihara di rumahmu. Kalau dia masuk Islam, Muslim, merdekakan. Bebaskan dia. Dan dites, diuji kejujurannya. Sampai kamu yakin bahwa orang ini memang Muslim sungguh-sungguh, kamu merdekakan, kamu akan mendapatkan keutamaan. Keutamaan yang besar. Nah, boleh jual? Boleh. Udah saya enggak mau pegang budak lah. Kamu mau? Budak saya ini. Berikan saja uang sekian. Enggak apa-apa. Al-muhim, hukum-hukum perbudakan berlaku di sana. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah. Pertanyaan lain? Konon katanya di Siprus atau bahasa Arabnya Qubrus, di tengah Laut Putih ada. Ya. Perbudakan masih ada. Dijual belikan di pasar sepulang Jumat. Jadi habis sholat Jumat bubaran tuh ada yang jual ini, jual itu, ada yang jual budak. Budak kuat, sehat. Ada. Nah, jadi kalau mau beli ke sana aja. Qila. Konon katanya wallahu ta'ala alam, saya tidak lihat sendiri. Siprus itu kalau kamu tahu ada Laut Tengah. Ini Laut Merah, ini Laut Tengah. Di sini, mulai sini, tengah sini ada pulau. Pulau ini namanya Qubrus. Padahal. Tashtarun. Terus merdekakan. Di sini. Jazakumullah khair. Subhanakallah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.